Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pembahasan kita adalah alamat al-jazm. Dua tanda jazm. Nah, yaitu walil jazmi alamatani as-sukun wal hadz untuk jazm. Ya. Ada fi'il ya. Ada dua tanda sukun dan hadz. Kemudian mawdi' as-sukun sudah kita lewati, fa amma as-sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i sahih al-akhir. Adapun sukun menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf sahih. Sudah selesai. Tamam. Sekarang mawadi'ul hadfi. Wa amma al-hadfu fa yakunu 'alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir. Wa fil af'ali khamsati allati rafa'a bi thabat an-nun. Adapun al-hadf yani membuang, maka menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' yang diakhir dengan huruf illah dan pada al-af'al khamsah yang rafa'nya dengan thabat an-nun. Mawdi'ul awal sudah selesai juga ya, yaitu hadfu tanda jazm apa hadfu harfil illah pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian al-mawdi'ul tsani, tempat yang kedua, fil af'al khamsah, pada lafal khamsah allati turfa'u bi thubutin nun, yang dirafa' dengan tetapnya nun. Wa taqaddama annaha, dan telah lewat bahwa lafal khamsah kullu fi'lin mudari'in, setiap fi'il mudhari' ittasala bihi, tersambung dengannya aliful itsnain au wawul jama'ati au ya'ul mu'annatsatil mukhatabah, tersambung dengannya salah satu dari tiga domir. Nah, domir yang pertama adalah aliful itsnain, domir yang kedua wawul jama'ah, domir yang ketiga ya'ul mu'annathat mukhatabah. Baik. Famithalu mattasala bihi aliful ithnain, contoh yang bersambung dengan domir aliful ithnain, qawluk lam yaktuba, wa qawluhu ta'ala la takhafa. طيب ومثال ما اتصل بواو الجماعة قولك لم يكتبوا وقوله تعالى ولا تسرفوا ومثال ما اتصل به ياء المؤنثة المخاطبة قولك لم تكتبي وقوله تعالى ولا تخافي فكل فعل من هذه الأفعال maka masing-masing fi'il dari fi'il ini majzumun bilam, i'rabnya majzumun bilam, dijazm dengan lam ya, au la annahiyah atau la annahiyah. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya hadfun nuni ya, membuang huruf nun niabatan anis sukun sebagai pengganti sukun, li annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk dari af'al khamsah. Wal alif awil waw awil ya'u dhamirun muttasilun, alif alif ithnain atau al jama'ah atau ya' al mu'annatsah al mukhatabah, ada dhamir muttasil mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wadih? Jadi lam yaktuba artinya Ya, keduanya tidak menulis. Ya. La takhofa, kalian berdua jangan takut. Nah, ini untuk tasma tasalabihi alif litsnain. Nah, i'rabnya secara lengkap. Tafadhal. Diingat ya, harus beredar merata. Sekarang kita mulai dengan Akhun Salman. Tafadhal. نعم لا تخافا عندما يلا من يرفع يده begitu berurut aja Muhammad. Sekarang bukan pilihan berurut karena anak tawari enggak bisa jalan kalau tawari. La nahiya. Baik. Mabniyun yakni harfu nahyin mabniyun. Yani harfu nahyin wa jazm. Jazm, nah. Baik. Taqafa fi'l mudhari' majzuman bila an-nahya. Wa alamat jazmihi hadfun nuni. Niabatan. Niabatan al-sukun. Li. Kana min al-fa'l khamsa. Baik. طيب الالف والالف الاثنين ضمير متصل وعلى الاسف من حرف الفاعل نعم berikutnya لم يكتبوا untuk contoh jamaah mereka tidak menulis ya wala tusrifu dan jangan, kalian jangan israf berlebihan طيب قل الفريد لم يكتبوه مدى أتى سولي تتبدي إراب كان ماني يا لاتيهن نعم فضل أيوة خمسة نعم هي Al-waw, waw, supaya ingat ya, supaya apa, benar-benar dihafalkan, sebut al-waw, waw, jama'ah, domirun, gitu. Dan di'ayin, waw, jama'ah, al-waw, waw, jama'ah, domirun, nah. Meskipun al-waw langsung domir begitu sudah benar, tapi supaya selalu ingat, gitu. Oh, ini waw, jama'ah, ini alif, nain, jadi sebut wa al-waw, waw, jama'ah, domirun, gitu. Muttasilun, dan seterusnya. Nah, ba'dahu, Ilyas. Al-waw, waw, bukan waw ataf, ataf, waw ataf itu bahasa Indonesia. Waw, atfin, ayo, atau atifah. Hah, kalau mengirup jangan pakai bahasa Indonesia dong. Nah, Fadal. Ayo. Waw al-jama'ah. Naam. Ada yang kurang ya, alif tadi yang lam yaktubu alif tusrifu, alifnya alif apa? Alif wal alifu alif fariqah. Naam. Faddal. Berikutnya lam ta'untu ya al muannatsah mukhatabah lam taktubi dan wala takhafi. Wala takhafi, janganlah engkau takut. Naam. Yani mukhatabah muannatsah mukhatabah. Isra. Lam wala takhafi. Baik. Mabniun la nahya mabniun. Ya ul muannats al mukhatabah. Baik. Sa'ah kam salam. Baik, al mu'rabat. Qala faslun, kata Ibnu Ajurrum, faslun pasal. Al-mu'rabatu qisman. Al-mu'rabat diklasifikasi menjadi dua macam. Qismun yu'rabu bil harakat. Ya, golongan yang di'irab dengan harakat, dengan harakah, harakah, dengan harakat-harakat. Wa qismun yu'rabu bil huruf, dan golongan yang di'irab dengan huruf-huruf. Baik, aqulu, kata syarih hadahu Allah, aku katakan, lamman tahal musannif rahimahullah min dhikri alamati aqsamil i'rabi ala sabilit tafsili. Lamma tatkala intaha al-musannif, al-musannif selesai. Ya. Min dari dhikri penyebutan alamat, tanda-tanda aqsamil i'rab, macam-macam i'rab, ala sabilit tafsil, secara ya atau dengan metode tafsil, merinci. Setelah penyebutan tanda-tanda macam-macam i'rab dengan metode yang merinci detail, akhadha ya, mulailah beliau musannif yatakallamu 'alaiha, berbicara tentangnya ya, fi hadzal fasl, pada pasal ini, ala sabilil ijmal, dengan metode ijmal yaitu global ya, secara global. Tamrinan lil mubtadi'i ala adatil mutaqaddimina rahimahumullahu ta'ala. Tamrinan dalam rangka melatih ya, dalam rangka latihan, tamrin, tamrin dalam rangka latihan, lil mubtadi'i, bagi pemula ya, yang baru belajar, sesuai dengan adat kebiasaan mutaqaddimin ya, yani ulama nahwu masa lalu ya, begitu caranya mereka ya, biasanya mereka adalah dirincikan dulu ya, sebenarnya telah kita pelajari kan rinciannya, tanda-tanda irob ya, kemudian setelah itu diberi rangkuman secara global. Nah itu, jadi ditafsir dulu, dirinci semuanya Setelah itu diberi rangkuman setelahnya, yakni dalam bentuk global. Naam. Wal mu'rabatu allati taqaddama dzikruha 'ala sabili at-tafsili thamaniyatun. Al mu'rabat, ya, yang telah lewat penyebutannya secara detail ada delapan. Wahia, yaitu al ismul mufradu, wa jam'u taksiri, wa jam'u al-mu'annati salimu, wal fi'lu al-mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, wal muthanna, wa jam'u al-mudhakkari salimu, wal asma'ul khamsatu, wal af'alul khamsatu, wa hadhihi al-anwa'u ath-thamaniyatu tanqasimu ila qismain. Dan hadhihi al-anwa' ath-thamaniyatu, delapan macam ini, ya, mulai dari ismul mufrad tadi sampai al-asma'ul khamsah, sampai apa, sampai al-fa'lul khamsah, ya, delapan jenis itu. Tangqasim ila qismain itu terbagi, jika diklasifikasi, dirangkum, ya. Nah, itu dibagi menjadi dua golongan. Jika digolongkan secara global, yaitu ahaduhuma, salah satunya, golongan yang pertama, ma yu'rabu bil harakati tsalatsi. Golongan yang di'rab dengan tiga harakat. Allati hiya, yaitu ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Nah. Wa yulhaqu biha, dan diikutkan dengan tiga harakat ini, as-sukunu. Sukun. Nah, wa hadzal qismu huwa al-aslu. Golongan ini, ya, jenis ini, huwa al-asl, inilah yang merupakan pokok. Wa li hadza qaddamahu, oleh karena ini didahulukan. Nah. Tanda asal pada rafa kan dhamma, tanda asal pada nasab fath, tanda asal pada apa? Jar, ya, adalah kasrah. Tanda asal pada jazm adalah sukun. Jelas? Wasani yang kedua, golongan yang kedua. Na'am, ma yu'rabu bil hurufil arba'ati, yang di'rab dengan empat huruf, allati hiya, yaitu al-waw wal-alifu wal-ya'u wal-nunu, ya, wa yulhaqu biha al-hathfu, dan diikutkan dengannya al-hathf. Nah, wa sayati dhikru kulli naw'in minhuma insya'allahu ta'ala. Nah, dan akan datang penyebutan masing-masing dari dua golongan ini insya'allahu ta'ala. Jadi pembahasan berikutnya ini ibaratnya apa? Muroja'ah begitu. Tapi penyajiannya dengan bentuk yang lainnya ini dirangkum. Nah, ya. Jadi yang sebelumnya itu, ya, detail, rinci, sekarang ini dirangkum. Jadi ini merojak kembali. Bisa difahami? Nah, artinya memantapkan kembali apa yang telah dirincikan sebelumnya dengan pembahasan yang global ini. Nah, naktafi bihadha. Wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum.